kita goyang lagi bersama Monata. Joget, yang penting joget aja ya. Sudah, sepenting goyang aja semuanya ya. Sing tawuran, sing tawuran, sepenting goyang. Sing gelut, ben gelut, sampai goyang.